Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وولاه. مسلمين مسلمات sekalian, kita masuk pada membicarakan tajuk yang keempat dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam, iaitu muka surat 68 dalam mentafsirkan firman Allah Ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an kiblatihimu allati kanu 'alaiha. Maka akan berkatalah orang yang bodoh daripada kalangan manusia, apakah yang menyebabkan kamu sekalian memalingkan wajahmu daripada kiblat yang dahulu kamu menghadap kepadanya. Qul lillahi al-mashriq wal maghrib. Maka katakanlah, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala lah barat dan juga timur, timur dan juga barat. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dia Tuhan yang memberikan hidayah akan sesiapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah dia menjadikan bagi kamu sekalian sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Supaya kamu sekalian menjadi penyaksi kepada manusia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penyaksi ke atas kamu sekalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Dan tidak kami jadikan bagi kamu kiblat yang telah kamu sembah, yang telah kamu menghadap kepadanya sebelum ini, kecuali untuk kami mengetahui daripada siapakah daripada kalangan orang-orang yang mengikuti Rasul dan siapakah daripada kalangan orang yang berpaling dari batang tengkuknya daripadanya. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Sesungguhnya perbuatan berpaling ke arah Masjidil Haram itu adalah satu perkara yang berat kecuali ke atas orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mahu mempersia-siakan akan keimanan kamu sekalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu amatlah penyayang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah melihat kamu menengadahkan wajahmu ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang kamu redai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana juga kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kamu sekalian terhadapnya, terhadap Masjidil Haram. Wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab itu, mereka pasti akan mengetahui bahawa sesungguhnya ianya adalah kebenaran daripada Tuhan kamu sekalian. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sekali-kali lalai daripada memerhatikan apa-apa yang mereka sekalian lakukan. Walain ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u kiblatak. Dan sesungguhnya sekiranya kamu mendatangkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab itu, iaitu orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, bikulli ayatin ma tabi'u kiblatak, dengan segala ayat keterangan kepada mereka, mereka tidak juga akan menghadap ke arah kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in kiblatahum. Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidaklah mengikuti mereka dalam menghadap ke arah kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'in kiblatabak. Dan tidaklah sebahagian daripada mereka itu menjadi pengikut kepada kiblat sebahagian daripada yang lain. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. Dan sekiranya kamu mengikut, ولئن اتبعت أهواءهم, sekiranya kamu mengikut akan hawa-hawa nafsu mereka itu, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, setelah daripada datang kepada kamu keterangan daripada ilmu, innaka idan, sesungguhnya kamu jika demikian, laminaz zalimin, daripada kalangan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Sadaqallahu al-'azim. Jadi tuan-tuan sekalian, ayat yang panjang yang kita baca 142 sampai 145, ayat permulaan bagi juzuk yang kedua dalam surah, dalam Al-Quranul Karim, pada membicarakan berkaitan dengan tajuk At-Tawajjuh ilal Ka'bati bis-Salah, persoalan menghadap ke arah Ka'bah dalam mendirikan salat. Jadi salah satu daripada perkara wajib dalam salat ni ialah menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah, selain daripada apa lagi syarat wajib salat? Satu, menghadap ke arah Ka'bah. Dua, orang Islam lah. Orang Islam, orang Islam, tak Islam nak celik mata tak apa, sudah saya sampai lambat klinik nak celik mata, lepas ni nak balik rumah mesti dua hari. Menghadap Ka'bah, Islam, ada wuduk, okay, mukallaf, dan itu syarat wajib. Ataupun dalam mazhab kita juga, mazhab Hambali disebut sebagai syarat fah. Jadi itu benda yang bila sebut syarat, dia berbeza dengan rukun. Apa beza dia antara rukun dengan syarat? Syarat, benda tu berada, syarat sah salat, syarat salat ialah benda yang duduk di luar daripada fizikal salat. Kalau rukun, benda tu duduk dalam fizikal salat. Jadi bila kita sebut salat, rukun salat baca Fatihah. Fatihah is part and parcel of salat. Tapi bila sebut menghadap kiblat, kiblat tu bukan dalam salat, dia unsur luar. Wuduk unsur luar daripada itu, Islam unsur luar daripada salat. Tetapi kalau salam, salam tu unsur dalam salat, niat unsur dalam salat, takbiratul ihram unsur dalam salat. Itu beza bila kita sebut syarat ataupun rukun, ataupun orang putih sebut rukun sebagai cornerstone ataupun sanad, syarat, conditions. Jadi itu beza dia antara kedua-duanya. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan 5 ayat, 4 ayat yang kita baca ini, dan sebab turun kepada ayat ini sebagaimana disebut oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib. Katanya an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma nazala al-Madinah nazala ala aqwalihi min al-Ansar. Mula-mula Rasulullah SAW sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi tinggal di rumah bapa-bapa saudara baginda daripada kalangan orang Ansar. Jadi yang ni tuan-tuan, kalau kita balik teliti balik sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahawa ada di kalangan family Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Jadi dalam sejarah bapa baginda Abdullah pun, bila Abdullah sakit dalam perjalanan balik ke kota Makkah waktu Nabi tak lahir lagi, beliau telah pun tinggal di Madinah, dijaga oleh apa ni, oleh kaum kerabat di kota Madinah, sehinggalah dia meninggal dunia tuan-tuan sekalian. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada pergi waktu kecil dengan ibunya Aminah binti Wahbah dan juga Maisarah iaitu pembantu dia, Ummu Aiman pembantu rumah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi ke Madinah selain daripada nak melawat kubur bapa baginda, iaitu juga sekaligus menziarahi family baginda sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Madinah. Yang itulah dalam perjalanan balik mak beliau jatuh sakit di Abwa, Abwa, dan mak Nabi SAW meninggal dunia di Abwa dalam usia Nabi SAW masih lagi 6 tahun. Jadi mula-mula Nabi SAW sampai ke Madinah, setelah daripada hijrah, Nabi tinggal di rumah ahwali, di rumah bapa-bapa saudara baginda SAW. Jadi orang Arab ni kalau bapa saudara dia ada dua, kalau sebelah mak lain, sebelah bapa lain. Kalau sebelah mak disebut ammun, kalau sebelah bapa disebut khalun. Jadi sebelah mak ammun, ahmam, kalau jamaknya, pluralnya, di sebelah bapa disebut sebagai khalun ataupun pluralnya akhwal. Jadi Nabi tinggal rumah bapa saudara sebelah bapa pergi salam sana. Wa annahu salla ila baitil maqdis 16 syahran. Bila Nabi sampai di Madinah, mula-mula Nabi sembahyang di Madinah, Nabi sembahyang dalam tempoh 16 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan ini kita dah baca dalam ayat yang dalam kuliah terdahulu tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan nafkah, perkara pertama yang dinafkahkan, dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada solat ialah persoalan kiblat. Mula-mula Nabi sembahyang menghadap Baitul Maqdis, kemudian Nabi sembahyang menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi dinafkahkan hukum sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis digantikan dengan sembahyang menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi bila Nabi sekarang sampai ke Madinah, di Madinah tuan-tuan sekalian ada ni orang Yahudi, ada orang Nasrani. Nabi mula-mula sembahyang di Madinah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wa kana ya'jibuha an takuna qiblatuhu ila al-bait. Tapi dalam hati Nabi, Nabi berkehendakkan, Nabi lebih senang hati kalau boleh menghadap ke arah Masjidil Haram dalam solat. Nah, inilah yang kalau kita baca dalam ayat, Allah Taala menyebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Muhammad, kami melihat kamu menengadahkan wajah kamu ke langit. Jadi Nabi sembahyang tu seolah-olah Nabi dah minta dengan Tuhan. Dalam keadaan melaksanakan perintah Allah Taala, Nabi nak tengok ke atas tu seolah-olah minta dengan Tuhan nak pindahkan kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Antara faktor tuan-tuan, di Madinah, di Makkah dulu tak timbul isu sebab di sana tidak ada orang mempersoalkan. Tetapi bila sampai ke Madinah tu Munawarah, di mana di Madinah ni dah ada orang Yahudi, yang Yahudi ni pun sembahyang menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi ada di kalangan mereka yang mempersoalkan, nah, macam mana Muhammad ni dia pun sembahyang menghadap Masjid Al-Aqsa juga. Dia kata agama dia betul, agama kita salah. Dia pun sembahyang menghadap tempat yang sama dengan kita. Itu menambahkan lagi apa ni perasaan Nabi SAW berharap supaya dapat sembahyang ke arah Baitullah. Wa annahu salla awwala salatin faraha salatul asri wa salla ma'ahu qaum. Yang pertama kali Nabi SAW sembahyang lengkap daripada awal sampai ke akhir dalam menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, ke arah Masjid Al-Haram ialah salat asar. Jadi kenapa salat asar? Sebab peristiwa turunnya ayat memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang ke arah Masjidil Haram ini turun waktu Nabi sedang sembahyang Zuhur di dusun Bani Sa'ad. Di dusun Bani Sa'ad, hari ini kalau kita pergi ke Madinah, kita akan bertemu dengan satu masjid yang dipanggil sebagai Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Jadi tengah-tengah Nabi sembahyang turun ayat, Nabi terus pusing 180 darjah ke belakang dan sahabat-sahabat mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam demikian. Jadi itu waktu sembahyang Zuhur. Jadi sembahyang yang sempurna daripada awal sampai akhir menghadap ke arah Masjidil Haram ialah salat asar. Faqaraja rajulun mimman kana falla ma'ahu famarra ala ahli al-masjid wa hum rafi'un. Tiba-tiba lepas pada Nabi sembahyang asar, keluarlah salah seorang daripada orang yang sembahyang dengan Nabi SAW tu, dia berjalan. Dia sampai ke tempat lain tuan-tuan sekalian, dia tengok ada sekumpulan lain tengah sembahyang asar, yang pada ketika itu mereka sedang rokok. Mereka sedang rokok, maksudnya tengah sembahyang asar. Jadi ni kumpulan yang tak sembahyang dengan Nabi, dia bersembahyang bersama-sama dengan mereka. Maka lelaki itu berkata, ashhadu billah laqad sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kibala makkah fadaru kama hum kibala al-bait. Dia kata, aku bersumpah, aku menyaksikan dengan nama Allah bahawa sesungguhnya aku tadi telah sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap ke arah Makkah. Maka orang yang sedang sembahyang terus berputar tuan-tuan sekalian menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. So sahabat Nabi, dia dapat cerita sikit ya, dia terus ikut patuh kepada perintah Allah Subhanahu, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bezalah kan dengan yang kita. Sebab tu bila kita bincang bab pergi haji tuan-tuan, orang jaga suruh hukum kan, dia kata bahu nak kena menghadap ke arah Kaabah, kena langgar sikit, ustaz kata kena cepat-cepat patah balik, kalau tak patah. Tapi dia dalam haji dia jaga sungguh, dalam hidup yang lain dah jauh tersontang daripada agama Allah, tak patah-patah balik kan. Itu beza dia dengan sahabat Nabi SAW. Belum Nabi cerita, sahabat yang sembahyang dengan Nabi pun cerita, tengah sembahyang, tengah rukuk, dia patah, dia pusing ke belakang terus sekali. Pusing menghadap ke arah Masjidil Haram. Wa kana allazi qad mata 'ala al-qiblati qabla an tuhawwala qibla al-bait rijalan qutilu lam nadri ma naqulu fihim. Maka Al-Barra mengatakan, dia bincang soal, bagaimana pula kedudukan orang yang mati sebelum daripada berlakunya pertukaran kiblat. Apa dia contohnya? Dalam peperangan Badar. Sebab mayat orang Islam ni tuan-tuan sekalian, mayat orang Islam ini bila sembahyang, bila dikuburkan, mukanya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi mayat orang yang mati dalam perang Badar, mukanya dihadapkan ke arah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi sahabat bincang, Bila turun ayat ni, maka sahabat-sahabat bincang. Macam mana ni? Kan? Mereka dah mati, muka menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di utara, Masjidil Haram di selatan. Jadi tentu sekali mereka berbincang tentang persoalan ini. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk membersihkan kekeliruan yang ada pada mereka, dengan Allah Ta'ala mengatakan وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيءَ إِيمَانَكُمْ. Allah Ta'ala sesungguhnya tidak mensia-siakan keimanan mereka. Jadi memanglah mereka pada ketika itu mati, mayat mereka mukanya dihadapkan ke arah Masjidil Aqsa, tetapi sesungguhnya walaupun dalam kubur mukanya menghadap ke arah Masjidil Aqsa, Allah Ta'ala tidak sekali-kali mempersia-siakan keimanan mereka. Jadi yang sudah tu sudahlah, itu benda yang telah pun lepas, mengikut syariat yang betul pada ketika sebelum turun daripada ini. Jadi syariat dulu pun betul, syariat yang baru turun menghadap ke arah Masjidil Haram ni pun betul, tetapi syariat yang dulu tu betul cuma dalam tempoh dia saja. Jadi dalam tempoh sekarang bila dah turun perintah baru, maka perintah baru ni membatalkan hukum yang perintah yang asal tentang syariat. Jadi itu yang pertama faktor kenapa Allah Ta'ala kenapa diturunkan ayat yang kita baca tadi. Okey. Itu tuan-tuan cuba tengok perhati ya. Kalau kita sembahyang mayat lelaki, tu imam duduk kat mana? Kalau sembahyang mayat perempuan, tu imam duduk kat mana? Mayat lelaki duduk kat mana? Tentang kepala, bahu lah sebenarnya, bahu. Mayat perempuan pinggang. Pinggang. Apa beza? Apa falsafah? Filosofi dia sebaliknya. Falsafahnya ialah nak mengajar kepada kita yang pergi sembahyang mayat ni, itulah orang lelaki hakikat dia. Duduk dekat setara selari dengan kulfah, dengan bahu dia. Nak mengajar di atas diri dia terbanyak tanggungjawab yang bakal dijawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya, Allah tak tanya pasal dia. Allah tanya sekali, macam mana anak kamu, macam mana isteri kamu, kan? Maksudnya atas bahu dia tu, daripada awal lagi dari situ. Perempuan dia disembahyangkan dia, imam duduk selari dengan pinggangnya. Perempuan nak masuk syurga senang. Nabi sebut apa? Dan bila dia sembahyang, bila dia puasa, kan, bila dia taat suami dia, dakhalal jannah min ayyi babin sya'at. Dia boleh masuk syurga ikut pintu mana yang dia suka. Itu perempuan. Tapi lelaki, jawablah depan Tuhan. Ada skrin macam-macam soalan dulu. Barulah boleh masuk syurga ataupun masuk dengan ke Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu sebab yang pertama. Begitu juga Bara bin Azib menyebutkan dalam hadis yang lain, dalam membicarakan kenapa ayat tadi diturunkan, disebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli nahwa baitil maqdis wa yukthiru an-nazar ila as-sama' yantaziru amrallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata sembahyang menghadap ke arah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Pada ketika itu Nabi yukthir, Nabi memperbanyakkan, acap kali Nabi tengok ke langit. Acap kali tengok ke langit, apa tujuan? Iaitu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah SWT pindahkan Baitul Kaabah daripada Baitul Maqdis ke arah Masjidil Haram. Sehinggalah Allah Taala turunkan ayat yang kita baca ni. Qad nara taqallaba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sesungguhnya Muhammad, kami telah melihat kamu menengadahkan wajahmu ke langit, maka faqala rijalun minal muslimin wadadna law alimna ilma man mata minna qabla an tusraf ila al-qiblah wa kaifa bi salatina nahwa baitil maqdis. Jadi sebagaimana juga tadi, berkatalah sekumpulan orang Islam, dia kata alangkah mudahnya bagi kami kalau kami dah tahu masalah menghadap kiblat nak tukar daripada Masjidil Aqsa menuju ke arah Masjidil Haram. Jadi mudah nak uruskan mayat-mayat yang dah mati, dan mereka bersoalkan bagaimanakah kedudukan solat kami yang dulu yang kami menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi Allah Taala turunkan ayat wama kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Taala tidak sekali-kali mempersia-siakan iman kamu. Yang kamu dah buat dulu adalah membuktikan keimanan kamu. Jadi jangan bimbang. Benda yang lepas tu ialah balasan kepada persoalan yang lepas. Kalau tuan-tuan tengok ada satu syair Arab yang disebut oleh Imam Muslim. Dia kata al-ibratu bi kamalin nihayah la bi nuqsanil bidayah. Kesempurnaan hidup ini adalah untuk mencari kesempurnaan masa depan. bukan untuk meratapi kekurangan masa lalu, kan? Ha, jadi samalah kita. Ha, orang nak berubah sebenarnya, kan? Daripada buruk kepada baik. Memang dulu jahat. Ha, sekarang jangan fikir jahat dulu. Fikir nak sempurna masa akan datang. Ha, bukan untuk meratapi kekurangan-kekurangan yang dibuat pada masa yang lalu. Ha, bukan maksud tak payah taubat, taubatlah. Ha? Jadi kalau buat salah tu taubatlah. Ha, tapi dalam taubat tu rangsangkan diri untuk buat benda-benda yang baik benda tepat. Okey. Sebagai sambaran kepada sekalian, dalam ayat yang kita baca ni, ayat 142 Allah Taala menyebutkan sayaqulus sufaha'u minan nas. Nah, berkatalah orang-orang yang bodoh daripada kalangan manusia ni tentang apa ni? Tentang Yahudi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah, memindahkan, dipindahkan kiblat daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka orang Yahudi ni dia persoalkan. Dia kata ma wallahum an kiblatihim allati kanu alaiha. Apa sebab kamu ni berpindah kiblat daripada tempat yang kamu duduk menghadap dulu? Dulu kamu sembahyang menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Sekarang apa sebab kamu sembahyang menghadap ke arah Masjidil Haram? Maka sebagai jawapan Allah sebut, kul, beritahu Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah lah barat ataupun timur. Maksudnya suka hati Allah lah. Allah nak suruh kamu menghadap timur ke, nak menghadap barat ke, yang penting menghadap itu adalah dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana peringkat awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah Munawwarah, mereka mempersoalkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa semayang menghadap ke Masjid Al-Aqsa macam kami juga? Ha, kamu kata kami tak betul, agama kami tak betul, tiba-tiba kamu sembahyang pun menghadap Masjid Al-Aqsa juga. Ha, jadi itu peringkat awal. Ha, tetapi bila dipindahkan pula daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjid Haram, dia tanya soalan lain pula. Kan, dia kata dulu menghadap macam kami. Ha, sekarang apa sah kamu menghadap ke lain pula? Ha, kan? Ha, jadi diberi jawapan oleh Allah SWT, lillahil masyriqul maghrib. Ha, bagi Allah timur dan juga barat. Ha, jadi sukatilah. Ha, yang penting benda tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua tentang juga yang tidak dibincangkan dalam buku ni ialah persoalan ayat 142 yang biasa kita baca. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu sekalian sebagai umat pertengahan. Apa maksud umat pertengahan? Kan? Ha, sebab ada orang nak bincang soal kita nak kena jadi umat yang sederhana. Ha, sederhana macam mana? Kan? Ha, jadi perkataan ummatan wasata ni terjemahan yang diungkapkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir sebagai Al-Hudur Al-Mu'assir. Ha, dia terjemahkan sebagai umat nukleus. Ha, Wahbah Az-Zuhaili ni ulama moden, contemporary. Jadi dia sebut sebagai umat nukleus. Dan nukleus, bila kita mengaji tentang sel, apa peranan sel dalam, apa peranan nukleus dalam sel. Dan nukleus, kalau ameba seperti itu, protozoa ke apa ke, dia peranan nukleus ni adalah mengawal aktiviti sel. Jadi dia ungkapkan umatan wasata ni, umat Islam ni kerja dia mengawal aktiviti yang ada kat keliling dia. Ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai al-hudur al-mu'assir, kehadiran yang boleh memberi kesan, kehadiran yang mempengaruhi. Jadi umat Islam ni sepatutnya dia yang mempengaruhi, mencorakkan keadaan kat keliling dia, bukan dia yang dicorakkan oleh keadaan yang dikeliling dia. Ha, yang jadi sekarang apa dia? Siapa dicorak? Umat Islam dicorak. Datang hijab, habis jadi hijab. Kan, datang pakai baju yang jenis baju, kan, ha, dulu dia pakai baju mak dia, sekarang dia pakai baju adik dia pula. Ha, jadi habis semuanya. Ha, itu yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata la takun ahadukum imma'ah, jangan kamu ni jadi imma'ah. Imma'ah ni maksudnya jangan kamu jadi pak turut. Jangan kamu jadi pak turut. Orang Kelantan sebut pokka. Orang Tengganu sebut pokke. Tak boleh dah. Binatang apa nama istana tu? Sumpah-sumpah, kan? Pergi dekat warna hijau jadi hijau, pergi warna merah merah, pergi dekat warna coklat jadi coklat. Dan dia berubah mengikut keadaan keliling dia. Nabi kata jangan kamu jadi imma'ah. Nah. La takun ahadukum imma'atan qalu ana ma'an nas. Apa dia? Dia kata aku bersama manusia. In ahsanan nas ahsantu wa in asa'u asa'tu. Kalau manusia baik, aku jadi baik. Kalau manusia jahat, aku pun jadi jahat. Kan? Dia jadi orang suruh berboleh, kan? Suruh ceramah, dia ceramah. Suruh menari, dia menari. Dah. Jadi bukan tu. Tapi Nabi sebut walakin wasinu anfusakum, tetapi hendaklah kamu ni ada mautina. Ha, kamu kena ada jati diri. In ahsan nas ahsantu. Kalau katakanlah an ahsan nas an tuhsinu wa in asa'u an tajtanibu isa'atahum. Kalau manusia baik, hendaklah kamu jadi baik. Kalau manusia jahat, hendaklah kamu jauhi akan kejahatannya. Ha, itu kata Nabi SAW. Itu terjemahan bermaksud ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'ala an-nas, yang ini kena ingat tuan. Allah Taala sebut litakunu syuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Turutan, sequence Allah Taala turunkan ayat ni, dia ada makna cukup mendalam. Kamu ni jadi umat pertengahan supaya kamu jadi saksi ke atas manusia. Maksud kamu jadi saksi ke atas manusia, kamu datang membawa kehadiran yang memberi kesan. Kamu kena berdakwah, kamu kena ajak orang kepada agama. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Barulah lepas pada tu Nabi menjadi saksi ke atas kamu. Itu sequence tu penting. Ada relevan dia. Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan demikian? Jadi tuan-tuan sekalian, nak dapatkan kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, yang pertama sekali kena laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Jadi kalau kat dunia ni melintang, membujur lalu melintang sapu, tiba-tiba nak harapkan syafaat di akhirat, sorry. Kan? Nabi pun tak kenal. Nabi pun tak hiraukan. Umat yang sifatnya demikian. Jadi itu dua perkara tuan-tuan sekalian yang tak dibincangkan dalam buku. Okey. Jadi untuk ringkas penjelasan, terus pergi kepada muka surat 79, kandungan hukum. Okey. Persoalan pertama tuan-tuan sekalian yang dibincangkan dalam buku ini ialah persoalan apakah bila Allah Taala menyebutkan Masjidil Haram dalam ayat Al-Quran yang kita baca ni, apa maksudnya? Kan? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kamu palingkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Benda ni teknikal yang besar dalam persoalan ibadat, contohkan. Okey. Saya nak tunjukkan modelnya bahawa benda tu besar. Kalau ini Masjidil Haram tuan-tuan sekalian, kiblat tu cuma kecil kat sini je. Kan? Kalau ada orang sembahyang di keliling Masjidil Haram, dia tak menghadap kiblat, dia menghadap ke penjuru ni. Faham? Dia tak menghadap ke kiblat, dia menghadap ke penjuru ni. Sah atau tidak? Sah ataupun tidak ni dibincangkan detail oleh para ulama. Jadi balik kepada perkhidmat para ulama, berdasarkan pada pandangan ulama, persoalan adakah sah dengan menghadap sembahyang ke arah Masjidil Haram li'umumil lafzi, kerana umum lafaz yang Allah Ta'ala sebut. Allah sebut fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, kamu palingkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Allah tak sebut fawalli wajhaka ilal Ka'bah, tak. Sebab Ka'bah tu yang kecil dalam tu je, Masjidil Haram tu yang besar, dan saiz Masjidil Haram ni pula makin hari makin makin bertambah dalam sekalian. Itu pun mujur, ada bukit keliling, kalau tak lagi besar dia tambah, kan? Sekarang dia tak boleh ke tepi, ditambahkan dah sekarang, kan? Jadi tu hadirin sekalian, ada pembicaraan. Okey. Jadi Masjidil Haram disebut dalam pelbagai ayat dalam Al-Quranul Karim, ada di antaranya dan maksudnya pelbagai. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ulama tak khilaf. Maka palingkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram, di situ ulama tidak khilaf dengan mengatakan maksud di situ maksudnya Al-Ka'bah. Di situ bukan bermaksud Masjidil Haram itu, tapi maksudnya Ka'bah. Jadi kalau sembahyang menghadap ke arah Masjidil Haram, tidak ke arah Ka'bah. Jadi di situ ada perbincangannya lah. Tapi jumhur yang mengatakan bahawa kalau dalam Masjidil Haram dia tak menghadap ke arah Masjidil ke arah Ka'bah, maka sembahyang tidak sah. Itu jumhur majoriti ulama. Satu. Yang kedua tuan sekalian, ialah ulama yang mengatakan bahawa maksud Masjidil Haram yang disebut dalam Al-Quran itu maksudnya al-masjidu kullu, masjid itu seluruhnya. Bila disebutkan masjid itu seluruhnya, mana tuan-tuan? Bukan binaan masjid saja. Bila sebut masjid, dia akan balik kepada apa yang diterima oleh orang pada ketika itu sebagai masjid. Jadi dalam konteks Masjidil Haram, masjid pada hari ini yang diiktiraf sebagai Masjidil Haram ialah Ka'bah, kawasan di keliling Ka'bah, bangunan masjid itu sendiri, termasuk kawasan Mama Putih yang ada di keliling masjid itu seluruhnya hari ini diistilahkan sebagai masjid. Jadi bukan binaan saja, dan bukan bangunan masjid yang dibina oleh syarikat Bin Laden. Termasuk Mama di keliling tu. Jadi bila termasuk Mama di keliling tu, kalau ada orang datang sembahyang, kan, ada orang datang sembahyang, dia angkat takbir, masuk kawasan Mama Putih tu, Allahu Akbar, walaupun tak bersambung antara dia dengan imam yang duduk di hadapan multazam, dalam di hadapan Ka'bah, semayang dia sah sebagai semayang jamaah. Sama lah tuan-tuan, bila sebut masjid, kalau tuan-tuan pergi masuk semayang masjid, masjid negara pun sebenarnya Tok Imam duduk hujung sana, kan? Tok Imam duduk hujung sana, tuan-tuan naik tangga yang belakang angkat takbir, sah tak berimam dengan imam sana? Sah. Sah berimam dalam masjid, surau tak boleh lah. Kan angkat takbir Allahu Akbar, kan? Imam rukuk, kita berukuk. Imam tegak berdiri baca fatihah, tuan-tuan berjalan ke depan nak masuk dalam, dalam sah. Itu sah dalam masjid mengikut pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Jadi tapi kalau sekiranya sembahyang bukan di kawasan putih, kan, atas jalan raya, atas jalan raya, kalau pergi Masjidil Haram, orang dah iqamah dah, dia duduk hotel jauh, kan, dia sembahyang atas jalan raya, dia cuma sah bila bila saf itu bersambung sambungan, kawasan putih pun dah penuh, maka saf tu bersambung sehinggalah sampai ke tempat yang diduduk di kaki lima kedai ke apa, itu sah. Tapi kalau diangkat takbir daripada situ, kan, tak sah. Jadi yang ni tentu sekalian, kerajaan Arab Saudi bermasalah dengan raja-raja Arab Saudi. Ada satu krisis dalam nak menerima sama ada masjid, sama ada istana raja-raja Arab Saudi yang duduk di atas Jabal Qubais. Di tepi Masjidil Haram tu ada bukit, nama bukit tu Jabal Qubais, tempat di mana Nabi Ibrahim AS memanggil orang datang melakukan ibadah haji. Jadi setengah-setengah apa ni orang, setengah-setengah kerabat Raja Arab Saudi, dia tak turun sembahyang kat bawah, dia sembahyang daripada dalam, dalam istana. Tuan-tuan perhati, pergi duduk dekat atas sekali tu, cuba perhati, duduk setentang, nampak dia orang sembahyang dalam, dalam, dalam, dalam, dalam istana. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, ada krisis dalam di kalangan ulama di sana, kerana ada paksaan daripada raja dia untuk memasukkan istana dia tu pun dalam mafhum Masjidil Haram. Nampak? Supaya dia tak payah turun. Sembahyang di bawah memadai dengan dengan ke atas. Itu tinggal kat dia. Kita tinggal kepada dia lah. Okey. Jadi yang kedua tuan-tuan sekalian, ada para ulama mengatakan maksud Masjidil Haram maksudnya masjid al-masjid kulluhu, masjid keseluruhnya. Yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut salatun fi masjid hadha khairun min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram. Illa al-masjid al-haram. Salat dalam masjidku ini adalah lebih baik daripada 1000 salat dalam masjid-masjid lain kecuali dalam Masjidil Haram. Jadi itu nak menunjukkan keutamaan Masjidil Haram dan apa ni, menunjukkan makna masjid Masjidil Haram tu masjid seluruhnya. Begitu juga dalam hadis lain Nabi sebut la tashudda la tushaddu rihal, janganlah diperbanyak-banyakkan musafir itu illa ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid, al-Masjidil Haram wa masjid hadha ke Masjidil Haram, masjidku Masjid Nabawi wal Masjidil Aqsa. Jadi kalau nak banyak berjalan, nak bermusafir, banyakkanlah ke masjid-masjidku ini. Ini jawapan pada orang yang selalu pergi melancong ke tempat lain, kan? Yang lagi teruk, dah pergi melancong ke tempat lain, Masjidil Haram tak juga pergi, haji tak juga pergi. Ini ya yang patut takut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi mengatakan man qadara 'ala al-hajj fatarakahu fala 'alayhi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang ada kemampuan pergi haji, dia tak pergi haji, maka kata Nabi biarlah, biaktilah dia, dia nak mati Yahudi ataupun nak mati Nasrani. Ini kena bimbang. Yang ketiga dalam sekalian, yang ketiga dalam Quran Allah sebut perkataan Masjidil Haram, tetapi yang dikehendaki dengan perkataan Masjidil Haram tu maksudnya Makkah. Apa dia? Ayat Al-Isra wal Mi'raj, bila Allah sebut subhanallazi asra bi 'abdihi minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlah, kan. Maha suci Tuhan yang mengeluarkan, yang memperjalankan pada waktu malam hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi sembahyang kat mana? Nabi malam tu duduk mana? Di rumah sepupu baginda SAW, iaitu anak kepada Abu Talib, yang bukan dalam Masjidil Haram. Jadi maksud di situ minal Masjidil Haram, maka ulama mengatakan maksudnya Makkah tu sendiri juga dirujuk dalam setengah keadaan sebagai Masjidil Haram. Okey. Yang terakhir, ada yang menyebutkan sebagai tanah haram. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu ada najis. Fala taqrabu al-Masjidil Haram min ba'di 'ami hadha. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah daripada tahun ini. Tahun apa? Amul Fathi, tahun pembukaan kota Makkah. iaitu tahun ke-8 Hijrah. Maka bila sebut jangan masuk masjid haram tu, haram apa? Bukan masuk masjid, haram masuk kawasan al-haramu, haram, kawasan haram. Kalau kita pergi sekarang ni pun, yang daripada Jeddah nak sampai ke Mekah tu, dia ada aero ke atas. Dan non-Muslim anak panah ke tepi, yang Muslim boleh pergi straight. Ha, iaitu orang bukan Islam tak boleh masuk dalam kawasan masjidil masjidil haram. Ha, diharamkan masuk dalam kawasan masjidil masjidil haram. Jadi itu tuan-tuan sekalian, empat maksud bila disebutkan apa ni perkataan masjidil haram dalam Quran. Cuma dalam ayat yang kita baca, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajah kamu ke arah masjidil haram. Maksudnya itu ialah ke arah Kaabah. Ha, ke arah Kaabah. Wallahu a'lam. Dalam kuliah akan datang kita bincang hadap betul-betul ke arah Kaabah ke, ataupun hadap ke arah jihatil Kaabah, arah Kaabah kan, arah Kaabah. Macam kita sekarang, kita tak nampak bodi Kaabah, kita cuma tahu jihah, jihah Kaabah. Jadi kita bincang dalam kuliah yang akan datang, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك، أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله.